Blaster Rap Family, No Name Crew, Lega. Omong kosong, okay. Saya todong minta tolong, dapat potong dari kolong, tunjuk moncong dasar bencong. Kenapa terasa udah paling gan muka kelamin ganda paksa bahaya dari tengah muka asam itu saya tanya kepala palang beli somong karuan untuk moncong dengan perban. You like me, follow me, don't stop me, listen me, you like me, everybody, musik ini belum. Hey yo, Lego, this is on the floor. Masa bodoh dengko, loko loco pada ho. Ah, back, back, back, kembali dalam track. Rek, rek, rek, rek, masih sa target. Kolebo MC, Blaster NNC, terasuka mari, tong siap saji. Kenapa, mengapa, siapa, di mana dalam genre ini. Rima, sa kasih ah, ko nyolong, sa borong, ko gonggong, sa todong, sampe, sampe, koi minta tolong. Borong! What nigga borong, borong, kita borong, borong, borong, borong, kita borong, borong, borong, borong, kita borong, siapa pilih saya borong, kita borong, borong, borong, borong. Kita borong, bukan kita sombong. Kalau tersenang jangan di belakang, otak kosong. Bicara pukul tiang, wey ispak sampai capek. Pikir kami yang boleh, kita bisa juga. Bukan cari nama, Blaster No Name Crew. Mencoba terus maju, jangan coba halang. Nanti kena barang, mending kamu pulang. Tidur yang tenang, respect. Sambar pas, koi telat pas. Minta nas, broke punya kas. Alay-alay bomsik, jangan berisik. Kau mungkin udik, lihat sa punya taktik. Rasa gelisah, sampai basah-basah. Awas kau tumpah, dengar tongku karya. No Name Crew, Blaster Rap Family. Jangan ditiru, nanti kau sabunuh. Borong, what, nika borong. Suka saya, kalau tersuka ya sudah terserah. Saya tidak gelisah, jangko air mata. Masa bodoh, saya ucap kolocho.